Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan risalah fil qawaidil fiqhiyah li Syekh Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita akan masuki bait yang ke-30 dari abyat bait-bait yang ditulis oleh beliau rahimahullah dalam bab ini. Beliau mengatakan, wa in atat tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadhu fasadin wa khalal. Taib. Beliau mengatakan, jika pengharaman itu datang atau tertuju pada nafsil amal, yakni zat al-amal, au syartihi, atau larangan itu tertuju pada syaratnya, maka amalan tadi dihukumi fasad. Fadhu fasadin wa khalal, ay batil. Amalan tadi batil. Taib. Kita ulangi, jika pengharaman suatu perbuatan itu ya, tertuju pada zat amalan tadi atau syaratnya ya, maka amalan tadi dihukumi fasid atau batil. Bait ini terkait dengan hukum ibadah, tentang hukum ibadah yang dilakukan ya, dalam bentuk dan kondisi yang diharamkan. Ini yang dimaksud oleh beliau rahimahullah di awal syarah, hadza hukmul ibadat alwaqi'ah ala wajhin muharramin. Bait ini menjelaskan tentang apa hukum ibadah yang ibadah tadi dikerjakan ya, dalam bentuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wabillahi taufik. Dengan misal akan semakin jelas apa yang dimaukan oleh mu'alif rahimahullah. Ya. Seperti misalnya ikhwatil kiram. Ya. Sholat. Hada ibadah azimah. Sholat adalah ibadah yang agung. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menegakkannya. Namun ada kondisi-kondisi yang kita dilarang untuk melakukan sholat. Ada kondisi-kondisi keadaan yang kita dilarang untuk melakukannya. Naam, yang kita tidak boleh menerjangnya. Seperti misal sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la tusallu ilal kubur. La tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Naam, atau sholat di atas kuburan. Di sini kita dilarang untuk melakukan sholat menghadap kuburan. Yakni kita sholat kuburan, makam di depan kita, atau kita di atas makam itu. Nah, kalau kita melakukan sholat menghadap kuburan, kuburan di hadapan kita, berarti kita melakukan ibadah ala wajhin muharramin, ya, dalam bentuk yang diharamkan. Ini yang dimaksud dengan al-ibadat yang dilakukan ala wajhin muharram. Asal ibadah itu ya ada, masyru', tetapi dalam bentuk tertentu, dalam kondisi tertentu ya, tidak boleh dilakukan. ya, tidak boleh dilakukan. Nah, kalau dilakukan berarti dia melakukan ibadah ala wajhin muharram. Taib. Kalau seorang melakukan itu, apakah ibadah tadi ya sah atau batil? Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Naam. Kalau kita melihat hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, ya, yukhalif, menyelisih perintah kami, fahuwa raddun, maka amalan tadi apa? Ya, ditolak. Naam. Kalau melihat hadis ini, maka kita berkesimpulan bahwasanya amalan yang dilakukan ala wajhin muharram berarti laisa alaihi madha amruna. Laisa alaihi amruna. Berarti amalan tadi tidak di atas bimbingan Nabi. Tidak diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yukhalif, menyelisihi hadian Nabi alaihi salatu wassalam. Fahuwa raddun. Maka amalan itu apa? Radd. Ditolak. Naam. Namun di sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, para ulama merinci. Nah, merinci. Merinci ya. Tentu rincian-rincian itu diambil dari adillah dengan melihat dalil, nusus. Rinciannya adalah apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fa in 'adat tahrimu ila nafsil ibadah au 'ada ila syartiha fal 'amalu batilun." Ini kaidahnya. Jika pengharaman itu tertuju kepada zat al-amal, zat amal. Seperti tadi, la tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat. Berarti yang dilarang adalah zat amalan itu, yaitu sholat. Sholatnya yang dilarang. Kembali pada mana? Pada zat. Nafsil amal ay zatil amal. Au ada ila syartiha. Atau kembalinya larangan itu kepada syaratnya. Bukan kepada zat secara keseluruhan, namun syarat. Kepada syarat dari ibadah itu, fal amalu batilun. Ketika itu kita hukumi amalan tadi batil. Berarti belum gugur kewajiban atas dia. Oleh karena itu kalau ada orang yang sholat di atas kuburan, ya, kemudian setelah itu tanya kepada kita, saya sudah sholat zuhur di atas kuburan. Kaif, gimana? Apa yang harus saya lakukan? Antum ulangi sholatmu. Karena sholat yang antum lakukan tadi, ya, dilakukan ala wajhin muharram. Dan tahrimnya, pengharamannya kembali kepada apa ikhwan? Zatul amal. Zat amal. Naam. Jadi kalau larangan itu tertuju pada zat amal atau syarat, ya, kalau zat itu keseluruhan ikhwan. Kalau syarat ya, ya bukan zat itu, tapi pada syaratnya, ya, syarat sesuatu yang di luar ibadah tadi. Ya. Naam. Taib. Fal amalu batilun, ketika itu amalannya dihukumi batil. Kita sebutkan contoh di sini ikhwan, naqra misal. Misaluhu as-shalah fi waqtin nahi. Salat di waktu yang terlarang. Salat di waktu yang terlarang. Ada waktu-waktu yang dilarang untuk kita salat. Naam. Ba'da salat mata fajar. Sejak setelah salat fajar, subuh sampai terbit matahari. Ya. Nah, kemudian waktu yang kedua ketika matahari terbit. Ketika terbit sampai setinggi satu tombak. Ada waktu tsani. Waktu tsalis, waktu yang ketiga adalah indal istiwa. Waktu istiwa. Nah, waktu yang keempat adalah ba'dal asri ila ghurubi syams. Waktu yang kelima adalah ketika mulai tenggelam matahari sampai apa namanya tenggelamnya matahari. Itu waktu-waktu yang terlarang. Ya. Naam. Dan waktu itu ya kalau seorang melakukannya, ya, seorang melakukan sholat di waktu-waktu tadi, ya, tidak diterima sholatnya, sholatnya batil. Taib. Hanya saja di sini ikhwatil kiram ada khilaf di kalangan para ulama, ya, terkait dengan sholat yang dikatakan zawatil asbab. Sholat yang dikatakan zawatil asbab, seperti tahiyatul masjid misal. Nah, orang sudah sholat asar, ya, kemudian dia pulang ke rumah, ada taklim jam 4:30 di masjid. Taib, dia masuk masjid. Waktu yang terlarang, ya atau tidak, ikhwan? Ya, dia sudah sholat asar. Dan kita sudah tahu, ba'dal asri ila ghurubi syams, ini waktu yang terlarang. Saya masuk masjid, apakah saya sholat tahiyatul masjid atau tidak? Nah, jawab, jawabannya sholat tahiyatul masjid. Karena ini termasuk sholat, ya, zawatil asbab. Sholat yang ada kaitannya dengan sebab, dan sebab itu mawujud. Naam. Demikian pula ba'da al-fajr, orang sudah sholat fajar di rumahnya, ya. Ya. Mungkin dia pergi umroh, ya. Waktu sholat fajar, sholat subuh belum sampai Masjidil Haram, masih di perjalanan, ya. Menjelang Masjidil Haram, sholat di masjid sebelum Masjidil Haram. Taib. Setelah itu masuk ke Masjidil Haram, ya. Belum terbit matahari. Apakah boleh seorang itu untuk sholat malah tahiyatul masjid seandainya dia tidak tawaf? Nah, maka sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat yang dikatakan zawatil asbab. Contoh yang lain adalah sholat mana? Sholat jenazah, sholat zawatil asbab. Nah, dan sholat gerhana juga demikian. Misal gerhana terjadi ba'da sholatil asr, misal, ya, terjadi gerhana matahari, ya, mulai jam 4 sore misal, apakah disyariatkan untuk dia sholat al-kusuf atau tidak, sementara itu adalah waktu yang apa, yang terlarang? Maka yang rajih wallahu a'lamu bis-shawab, ini adalah sholat-sholat yang memiliki sebab, zawatil asbab, fa yusra'u as-shalah, disyariatkan sholat meskipun di waktu-waktu yang terlarang. Adapun untuk sholat-sholat yang mutlak, maka sholat di waktu itu batil, ya, batil, ya. Naam, tidak sah. Aw wa huwa mustadbirul qiblah, atau seorang sholat membelakangi mata, membelakangi kiblah. Sholat membelakangi kiblat adalah sholat yang dilakukan ala wajhin muharram, dan tahrimnya, ya, tertuju pada syarat, ya, menghadap kiblat adalah syarat, ya, syarat dari syurut ada sholat istiqbalu al-qiblah, istiqbalul qiblah. Maka kalau ada orang sholat membelakangi kiblah, sholatuhu batilah, sholatnya batil, meskipun rukun-rukunnya sempurna, ya, dari takbiratul ihram sampai salam, tumakninahnya juga demikian, namun dia melakukan sholat tersebut ala wajhin muharram, dan tahrimnya kembali kepada mata syarat, kembali pada syarat, ya, syarat sholat, yaitu istiqbalul qiblah, menghadap qiblah. Kecuali fi halah, ya, tapi kembali kepada dalil, ikhwan, ya, orang di tengah perjalanan dia tidak mengerti arah kiblat, wa yajtahid, dia sudah berijtihad untuk mengetahui arah kiblat, ya, dia melihat ke arah bintang, tidak bisa melihat karena gelap gulita, dia mencari kuburan juga tidak diketemukan, ya, kalau lihat kuburan kan ngerti arah, ya, arah mana kiblat. Naam, ya, taib, tanya orang juga tidak ada, akhirnya dia berijtihad, waktu mepet dia berijtihad, ya, sholat di waktu malam, ya, sebagaimana pernah terjadi di kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah Alaihim Ajma'in, mereka berijtihad namun ternyata salah ijtihadnya. Naam, kalau seperti ini maka sholatnya sah, ikhwan, sholatnya sah. Adapun seorang kemudian tidak berupaya untuk mencari kiblah, nah, atau dia sengaja sholat membelakangi kiblah, fa salatuhu batilah, salatnya batil. Au wa alaihi najasatun, atau seorang salat dalam keadaan ada najis pada pakaiannya, pada badannya, atau pada tempatnya. Ya. Dan ini adalah syarat, di antara syarat mata salat izalatun najasa. Izalatun najasa. Walaupun salatnya benar, walaupun salatnya apa? Sesuai rukunnya, kemudian juga kewajibannya, tumakninahnya semuanya. Namun ketika dia salat dalam keadaan ada najis pada pakaiannya, pada badannya, atau pada tempatnya, fa salatuhu batilah, salatnya apa? Batil. Tidak sah. Kecuali dalam keadaan ikhwan, seorang tidak tahu. Ya, seorang tidak tahu. Ini juga ada dalilnya tentunya. Kita mengatakan tidak batil karena ada dalil. Seorang lupa kalau pakaiannya najis, lupa. Tidak ingat sama sekali. Dhanna anna saubahu yani ala taharah. Dia menyangka pakaiannya suci, dia pakai, dia sholat sampai selesai. Sesudah selesai dia baru teringat pakaiannya najis. Naam. Apakah batil sholatnya? Ya. Taib. Secara lahiriah dia sholat dalam keadaan memakai pakaian yang najis, kan demikian. Naam. Namun kita tidak mengatakan batil sholatnya, kita tidak mengatakan tidak sah sholatnya. Kenapa ikhwan? Karena ada dalil yang lain yang menunjukkan sahnya sholat orang tadi. Yaitu kisah ketika Nabi alaihi salatu wassalam beliau masuk ke masjid, ya, beliau pakai khufain. Beliau sholat dan sudah memulai sholatnya. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Dan para sahabat tidak tahu apa yang terjadi pada Nabi. Yang jelas para sahabat melihat di tengah sholat Nabi melepas khufainnya beliau. Beliau lepas kemudian beliau taruh di samping beliau. Maka para sahabat melepas sandal-sandal mereka. Ni'al mereka, Rasul pakai ni'al, ya, pakai sandal. Para sahabat pun melepas sandal-sandal mereka. Begitu selesai sholat, Nabi bertanya kepada para sahabat, nah, kenapa kalian melepas sandal-sandal kalian? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal engkau, maka kami pun melepas sandal-sandal kami. Kemudian Nabi mengatakan sebab kenapa beliau melepas. Datang malaikat Jibril, kemudian mengabarkan bahwasanya pada sandal saya ada khadaron, ada najis. Berarti beliau sempat sholat dalam keadaan memakai ni'al yang ada padanya apa? Najasa. Nah, dan Nabi tidak mengulangi dari awal. Hada dalil, ini dalil bahwasanya ya, sholat orang tersebut atau yang seperti ini keadaannya sah. Orang tidak tahu atau orang lupa. Nah, namun kalau dia sengaja kemudian di tengah sholatnya dia ingat dan tetap dia memakai pakaian yang najis tadi, ya, maka sholatnya apa? Batil. Karena sholat yang dia lakukan, ya, dilakukan ala wajhin madha muharram. Au wa huwa muhdis, atau dia sholat dalam keadaan muhdis, baik dia lupa atau dia ingat, maka tetap sholatnya apa? Tidak diterima, yakni batil. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Naam, walaupun lupa. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan lupa itu kemudian mengangkat kewajiban dia dari sholat itu. Nah, tetap tidak sah sholatnya karena raf'u al-hadas termasuk di antara syurut min syurutis sholat. Naam. Au lam yanwi, atau seorang sholat tidak niat, dan niat ini termasuk dari mana? Syurut. Au akhalla bi ruknin min arkanis sholat, atau dia meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat juga tidak diterima. Wa syart min syurutihi min syurutiha, atau meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syaratnya, maka tidak sah sholatnya atau sholatnya batil. Kenapa ikhwan? Karena ya, larangannya itu tertuju kepada zat ibadah tadi atau rukunnya atau apa namanya syaratnya. Wa kadzalika shaum ayyaman nahi, demikian pula puasa di hari-hari yang terlarang. Yaumul Id, seorang berpuasa. Dilarang puasa itu di hari itu. Nah, yang dilarang zat puasanya. Nah, maka kalau dia berpuasa di hari-hari yang terlarang itu ya, atau ayyamut tasyriq, ya, tidak sah sholatnya, afwan, tidak sah puasanya. Wa nahu dzalika, dan yang semisalnya. Al khulasah, kesimpulannya, al ibadah fi hadhil masail batilah. Ibadah-ibadah yang dilakukan pada masalah-masalah di atas itu semuanya batil, karena dilakukan ala wajhin muharram, dan keharamannya itu kembali kepada zat ibadah atau pada syaratnya atau rukunnya. Nah, tapi sedikit lagi, ikhwan, satu apa namanya paragraf. Wa amma in kana at-tahrimu la ya'udu ila nafsil ibadah. Adapun jika pengharaman itu tidak kembali kepada zat ibadah, la ya'udu ila nafsil ibadah wala syartiha, tidak pula kembali kepada syaratnya. Fa innal ibadah sahihatun ma'at tahrim, maka ibadahnya sah. Naam, ma'at tahrim. Namun ada keharaman di situ. Naam. Taib. Seperti misalnya seorang wanita umroh atau haji biduni mahram. Naam, berarti dia telah safar. Naam, biduni mahram. Dan yang rajih dari pendapat para ulama, ya, wujudul mahram minal istita'ah. Wujudul mahram lin nisa, yakni min syurut, bukan syarat, tapi minal istita'ah. Taib. Kalau tidak ada mahram berarti belum mampu dia, ya, tidak wajib atasnya haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib atas manusia haji. Siapa yang wajib? Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang memiliki istita'ah. Wal mar'ah, dan wanita jika tidak punya mahram maka belum mampu. Dan kalau dia safar, maka seperti keumuman hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang melarang wanita untuk safar biduni mada mahram. Taib, seandainya dia tetap berangkat. Nah, tetap berangkat, berangkat saya. Ya. Kalau dia bertanya apakah haji saya sah, maka jawabannya na'am. Sah hajinya ma'at tahrim. Ya. Ada keharaman yang dia lakukan, yaitu safar duna mahram. Na'am. Dan dia berdosa di situ. Taib. Kenapa kita katakan sah? Karena larangan itu tidak kembali pada zat ibadah, tidak ada kaitannya. Bukan zat ibadah itu, bukan haji, safar itu bukan haji. Nah, bukan pula syaratnya, ya, bukan syarat dari ibadah haji itu. Wallahu a'lam. Demikian pula kal wudu fil ina al muharram, seperti wudu dengan menggunakan wadah yang haram. Misalnya emas, tidak boleh kita minum dengan bejana dari emas, diharamkan. Kadzalikal wudu, demikian pula wudu. Wudu dengan bejana emas misalnya. Taib. Kalau dia tetap menggunakan bejana itu untuk wudu, ya, untuk berkumur-kumur, dia mengambil air dari dengan bejana dari emas, dia fa'ala muharraman, dia melakukan perkara yang haram. Tapi zat wudunya sah. Ma'at tahrim. Bersamaan dengan dia melakukan perkara yang haram. Kal wudu'i fil ina'il muharram zahaban au fiddah au maghsuban, atau wadah curian. Naam. Au sallahu alaihi imamatu haririn, atau dia sholat dalam keadaan memakai imamah, penutup kepala dari harir, dari sutra. Wa al-harir haram li dhukuri hadhil ummah, haram bagi kaum laki-laki. Nah, kalau ada yang bertanya sah tidak sholat saya sholat pakai imamah dari mana? Dari harir. Maka kita katakan sholat Anda sah, tetapi ma'a fi'lil muharram, bersamaan dengan itu Anda melakukan perkara yang haram. dan imamah ini tidak ada kaitannya dengan syurut sholat, tidak ada sama sekali namanya. Nah, sehingga kita katakan sholatnya sah, tetapi ma'at tahrim. Au khatam dhahab, atau seorang laki-laki sholat dalam keadaan memakai cincin dari emas. Nah, ya sholatnya sah. Adapun larangan memakai cincin ini tidak tertuju kepada apa? Zat ibadah yang dia lakukan, yaitu sholat itu, atau kepada syaratnya, tidak. Nah, wa nahwi dzalika, dan yang semisal dengan itu, fasholatu shahihatun ma'a hurmatil af'al. Maka kita katakan sholatnya sah ma'a hurmatil af'al. Ya, bersama dengan itu dia melakukan perkara yang haram. Naam. Shahat sholatuhu ma'al ismi. Sahnya sholat atau sholatnya sah ma'al ismi dalam keadaan dia berdosa. Naam. Bismillah. Ini khulasah ikhwatil kiram, beberapa masail yang dicontohkan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya. Dan kita akan mendapatkan yang seperti ini banyak di dalam nusus syariah, ya. Ada ibadah yang pada asalnya apa namanya masyru', namun terkadang seorang melakukan ibadah itu ala wajhin muharram, ala wajhin muharram. Jadi kalau ditanya mesti hukumnya haram. Misalnya ada orang yang tanya kepada seorang syekh, "Syekh, saya sholat pakai imamah, menggunakan apa? Imamah yang terbuat dari apa? Sutra. Halal atau haram ya syekh?" Mesti jawabannya apa? Haram. Haram. Ya, kan demikian. Tapi pengharaman ini tertuju kemana? Nah, muncul pertanyaan berikutnya. Kalau haram, sah enggak sholat saya wahai syekh? Sah atau tidak sholat saya? Nah, ini masalah berikutnya. Sholatuka shahihah. Sholat Anda sahih, ya, namun Anda berdosa. Seorang wanita juga demikian, bertanya kepada seorang syekh misalnya, "Wahai syekh, saya umroh, saya sekarang di Mekah tanpa mahram, ya, saya di tengah ibadah haji. Nah, apakah haji saya ini, apakah yang saya lakukan ini halal, halal atau haram?" Mesti jawabannya apa? Haram. Nah. Tetapi ketika pertanyaan dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, hal shoha al-hajj, apakah hajinya sahih? Maka jawabannya na'am, sahih hajinya, ma'al ism. Sahih ma'al ism. Namun berbeda ketika seorang bertanya kepada seorang syekh, "Wahai syekh, saya berpuasa, ya, inginnya saya ngelunasi utang Ramadan langsung, ya. Begitu hari Id tanggal 1 Syawal saya puasa, ya. Saya puasa agar cepat hutang saya lunas." Naam. Wahai syekh, sah tidak atau boleh atau tidak puasa saya ini, halal atau haram? Ini jawabannya mana? Haram. Haram alaik. Lah terus puasanya sah tidak? Jawabannya mesti apa? Batil, ya. Karena yang dilarang adalah zat amal itu, zat saum pada hari-hari yang terlarang. Nah, pada hari-hari yang terlarang, berarti belum lunas puasa kamu, kamu harus berpuasa di hari yang lain dan wajib bagi engkau untuk membatalkan puasamu. Demikian pula sholat di atas kuburan, ya. Sholat di atas kuburan ya dikatakan haram dan sholatnya batil. Sholatnya apa? Batil. Yang satu hukum taklifi dan yang satu hukum apa? Wada'i. Hukum taklifi, yakni dikatakan haram atau mubah. Naam. Adapun hukum wada'i adalah hukum sahih atau apa? Fasid. Sahih atau batil. Hadza wallahu a'lam. Ini yang terkait dengan bait yang ke-30. Mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.